بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد kita lanjutkan silsilah yang berikutnya dari An-Nasaih Al-Musalsalah. Kita sekarang masuk pada silsilah yang ke-10. Aqul la takunu ruwaybidatan. Janganlah kalian menjadi ruwaybidah. Ruwaybidah. Ja'a inda Ahmada. Datang di sisi Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua halaman 291 wa Ibnu Majah nomor 4042 dan juga Al-Hakim juz yang keempat halaman 465 dan juga halaman 512. Hadithun, sebuah hadith, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waqal, barasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, sayati ala nasi, sanawatun khadda'ah, akan datang pada umat manusia ini tahun-tahun yang menipu, yaitu yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiq, dianggap jujur pada tahun-tahun itu orang yang pendusta dan dianggap dusta pada tahun-tahun itu orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin, dan diberi kepercayaan, diberi amanah, dianggap amin tahun-tahun itu orang yang kha'in, pengkhianat, dan dianggap khianat pada tahun-tahun itu seseorang yang amin yang terpercaya. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan pada tahun-tahun itu akan berbicara ar-ruwaybidah. Bila ditanyakan, ya Rasulullah, wa ar-ruwaybidah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu ruwaybidah? Qala, beliau menjawab, ar-rajul tafih yatakallamu fi amri al-ammah. Seseorang yang tafih, yang rendah. Ya. Orang yang hakir, rendah, hina, yatakallam fi amri al-ammah, berbicara tentang urusan umum keumatan. Al-hadith Hasan al-Albani rahimahullah di sahihah. Ini hadith dihasankan oleh Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah di dalam silsilah sahihah. Juz yang keempat, halaman 508. Hadis ini barakallahu fikum beliau hasankan dikarenakan isnadnya hasan, rawi-rawinya siqat, kecuali Fulaih bin Sulaiman, dia sudah kunyukti. Dan ada beberapa penguat-penguatnya. Disebutkan di dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, inda Abdurrazzaq nomor 20803 secara mursal disebutkan di situ makna ruwaybidah. yaitu safalatun nas, orang-orang rendahan. Disebutkan dalam lafaz yang lain al-fuwaisiq yatakallamu fi amril ammah, orang fasik rendah kecil yang berbicara tentang urusan umum. Untuk hadisnya Anas bin Malik ini yang rajih adalah mursal. Sementara riwayat yang mausul, ma'lul. Datang juga dari hadis Auf ibn Malik al-Asya'i radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah inna tuhari muskil athar. Juz yang pertama halaman 404 al-Bazzar nomor 2740. Dan yang lainnya disebutkan di situ penafsiran arwaibidah, yaitu man la yu'bahu lahu, man la yu'bahu lahu, seseorang yang enggak dianggap, yang enggak diperhitungkan keadaan dia. Tayyib, tetapi hadis Auf bin Malik ini secara isnadnya tidak ada yang sahih. Al-hadithu dhaif. Khulasahnya barakallahu fikum, hadith ini hasan, tetapi dengan tanpa menyebutkan definisi ruwaidiyah. Ta'rif ruwaidiyah secara marfu' la yasih. Namun barakallahu fikum, beberapa lafad-lafad yang disebutkan dalam riwayat di atas tentang ruwaidiyah, tafsir ruwaidiyah, sama dengan apa yang disebutkan oleh para ulama tentang makna ar-ruwaidiyah. Sehingga walaupun secara marfu' dia layak sih, namun secara lughah dia benar. Maka saya sebutkan di setelah itu ucapannya Syafi'i rahimahullah, fa'akul, qala Asy-Syafi'i rahimahullah fi ar-ruwaidiyah, berkata Asy-Syafi'i rahimahullah tentang ar-ruwaidiyah ini, qalu, mereka berkata, yakni para ulama, huwa ar-rajul tafih al-haqir, seseorang laki-laki yang tafih, yang khafif, rendah, haqir, yang hina, yantiqu fi umur ammah, berbicara tentang perkara-perkara umum. Ka'annahu laysa bi ahlin ay yatakallama fi umul 'amah fayatakallam. Seolah dia ini bukan orang yang ahli berbicara tentang perkara umum, perkara keumatan, ternyata dia berbicara. Dia lihat Islam, juz yang kedua halaman 681. Juga disebutkan oleh Ibnu al-Athir dalam bukunya An-Nihaya fi Gharibil Hadith, juz yang kedua halaman 185. Beliau mengatakan ar-ruwaidiyah itu bentuk tasghir dari kata-kata ar-rabidah. Ar-rabidah qala beliau wal ajiz alladhi rababa an ma'al umur wa qa'ada an talabiha. Orang yang ajiz, yang tidak punya kemampuan, yang tidak sanggup, itu orang yang rababa, yang menderum dari perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia, dan dia terduduk dari mencari perkara-perkara yang mulia. Itu makna lughawinya. At-tafih kata beliau adalah al-khafis al-haqir, orang yang hina, dina dan orang yang rendah. Ini ucapan Ibnu al-Athir. Disebutkan juga oleh Ibnu Faris, Ahmad Ibnu Faris, dalam bukunya Mu'jam Maqais al-Lughah, juz yang kedua halaman 478. Beliau mengatakan Fa'amma ruwaybidah alladhi ja'a fil hadith wa tanthiqu ruwaybidah fa huwa ar-rajulu at-tafih al-haqir. Adapun ruwaybidah yang datang dalam hadith pada kata-kata wa tanthiqu ruwaybidah dan akan berbicara ruwaybidah ruwaybidah, dia adalah ar-rajul at-tafih al-haqir, seseorang yang tafih, yang hina, dina, yang rendah. Yang rendah. Sehingga barakallahu fikum, antara penjelasan para ulama dan ulama-ulama lughah dengan beberapa lafaz yang datang dalam periwayatan itu sama. Walaupun ditegaskan di sini secara periwayatan, secara marfu', definisi ruwaybidah la yasihhu marfu'an, tidak sahih secara marfu', namun benar secara bahasa. Sehingga kalau kita mau mengambil dari sekian banyak barakallahu fikum ta'rif ruwaybidah secara lughah dan secara disebutkan dalam periwayatan walaupun dia dhaif, itu banyak. Yang termasuk ruwaybidah ialah ar-rajul tafih, seseorang yang khasis haqir, rendah, hina, dina, bicara tentang perkara besar, perkara keumatan. Ruwaybidah. Termasuk ruwaybidah ialah safalatun nas, orang-orang yang safil, orang-orang yang rendah. Orang-orang yang rendah di mata orang lain, di mata masyarakat, dan di mata para ulama. Bicara tentang perkara keumatan. Ini ruwaybidah. Termasuk ruwaybidah ialah fawaisiq, yatakallam fi amril ammah. Orang-orang fasik yang rendah. Orang-orang fasik yang kecil, yang rendah. Bicara tentang perkara keumatan. Juga termasuk ruwaybidah. Jadi yang termasuk ruwaybidah ialah man la yu'bahu lahu, seseorang yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan, bicara tentang perkara yang umum. Ini semuanya masuk dalam kategori ruwaybidah. Termasuk daripada ruwaybidah ialah safih. As-safih. Seseorang yang safih bicara tentang masalah keumatan. Di sini perlu untuk kita sebutkan lebih lanjut tentang makna as-safih, supaya kita lebih dalam mengetahui makna ruwaybidah. As-safih, asal kata as-safih itu dari kata-kata as-safah. As-safahu secara bahasa ialah naqsun wa khiffatul aql, kekurangan dan rendahnya dangkalnya, ringannya akal. Itu safah. As-safah ini bisa jadi dalam perkara-perkara duniawiyah. As-safah fil umur duniawiyah, dalam perkara-perkara duniawi. Yang dimasukkan dalam bab ini qauluhu ta'ala wa la tu'tus sufaha'a amwalakum. An-Nisa ayat yang kelima. Kamu jangan memberikan harta benda kamu kepada sufaha, orang-orang yang safih. Safih dalam perkara duniawi. Untuk yang tipe ini, safih dalam perkara duniawi, para fuqaha memberikan definisi, yaitu ibaratun anit tasarrufi fil mal bikhilafi muqtada syar'i wal aql bitabdhiri fihi wal israf ma'a qiyami khiffatil aql. As-safah dalam perkara duniawiyah dimaknakan ia sebuah ungkapan tentang at-tasrufil mal, mengelola, menggunakan harta benda yang bertentangan dengan konsekuensi syarak dan akal, dengan cara tabdzir atau israf pastinya, disertai dengan tegaknya akal yang kurang, akal yang dangkal. Orangnya akalnya dangkal, akalnya kurang, dan di dalam mengelola harta benda, ternyata dia mubazir dan israf. Ada sifat. Atau yang kedua, sifat itu juga terjadi pada perkara-perkara ukhrawiyah. Disebut dengan as-sifat fitin, sifat dalam perkara agama. Di antara yang masuk pada makna ini ialah qauluhu ta'ala ucapan kaum munafikin anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha al-ayah. Apakah kami akan beriman sebagaimana beriman ya orang-orang safi itu? Allah menegaskan ala innahum humus sufaha, kepada mereka lah yang safi. Mereka lah yang safi. Al-Baqarah ayat yang ke-13. Tayyib as-safih dengan tipe seperti ini dimaknakan dengan zahirul jahil, orang yang nampak jelas kebutuhannya, adimul akal, yang tidak punya akal, dha'ifur ra'i, orang yang lemah pendapatnya, radiul fahm, jelek pemahamannya, mustakhaful qadr, yang rendah kadarnya, kedudukannya, sari'ul zambi, cepat sekali dan berbuat dosa, makhdurus syaitan, yang tertipu oleh syaitan, asirul tughyan, tiada tawanan tindakan semena-mena, dan asimul isyan, seseorang yang biasa terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, mulazimul kufran, seseorang yang selalu jatuh pada kekufuran, baik kufur pada agamanya atau kufur pada kenikmatan. La yubali bima kana wala bima huwa kain aw sa yakun, tidak peduli dengan apa yang telah terjadi atau apa yang sedang terjadi atau apa yang kelak terjadi. Ini ma'ani as-safah dengan tipe yang kedua ini. Jadi lihat pada kitab Nabratun Na'im lil Kasawi pada kata-kata safaha. Pada kata-kata safaha. Kemudian barakallahu fikum, kata-kata as-safi perkataan digunakan dan dimaknakan dengan makna al-kafir. As-safi al-kafir, orang yang kafir. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Al-Baqarah ayat 142. Berkatalah orang-orang safi dari kalangan manusia, as-sufaha dalam adalah kaum kufar yang mengingkari perpindahan kiblah. Juga di Al-Baqarah surah 30 Allah mengatakan wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan seseorang yang benci dari milah Ibrahim tidaklah yang membenci melainkan orang-orang yang safiha nafsah, yang orang yang safih ay kafir. As-safih juga digunakan dan dimaknakan dengan al-jahil ba'iful aql wa qaliluh. Safih dimaknakan dengan orang yang jahil, lemah akal, dangkal akalnya. Sebenarnya dalam hadis, man talab al-ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi sufaha aw yusrifa bihi wujuhan nasi ilaih adakhalahu allahu an-nar. Barang siapa yang mencari ilmu untuk menandingi para ulama atau untuk berdebat dengan para sufaha, Dimana ada orang yang akalnya lemah, dangkal akal dan orang jahil. Atau supaya wajah-wajah umat manusia berpaling kepada dia, maka sungguh Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Juga as-safi digunakan dengan makna al-fasik. Seperti yang disebutkan dalam huruf ya, juga dimaknakan dengan as-sabi fi bab al-hujur. Fi bab al-hajr. Safi dimaknakan dengan anak kecil yang belum balik, yang belum memayis dalam bab masalah al-hijr, harta benda yang ditahan. Ya, dikarenakan pemilik hartanya safi. Safi dimaknakan sabi. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Naam. Sehingga dari makna as-safi ini bisa kita ambil lebih lanjut tentang makna ruwaibidah. Termasuk ruwaibidah adalah para kaum kufar. Semua orang-orang kafir ruwaibidah. Termasuk ruwaibidah kaum fasik. Orang-orang fasik. Ya, ahli maksiat. Semuanya ruwaibidah. Apalagi yang berbicara tentang masalah keumatan. Atau seseorang yang jahil, orang yang lemah dangkal akalnya, bicara tentang masalah keumatan. Dari sini barakallahu fikum, termasuk ruwaibidah ialah al-jahil بالدين والشريعه يتكلم في امر عامه. Seseorang yang jahil, yang bodoh tentang perkara agama, tentang perkara syariah, bicara tentang urusan umat walaupun dia ahli dalam bidang ilmu duniawi yang lain. Ahli dalam bab duniawiyah, tetapi dia jahil bid-din, jahil bisyariah, bicara tentang agama. Ruwaih dia apa? Al-fasik, yang mendapatkan. Bicara tentang perkara keumatan. Ruwaih dia apa? Al-mubtadi' dengan ragam kebid'ahan-kebid'ahan mereka, bicara tentang perkara keumatan, perkara umum. Ruwaih dia apa? Al-kufar, lebih kamil lagi ruwaibidah. Dan termasuk di dalamnya adalah alladzina yatasaddarun, orang-orang yang tampil sebelum ahlinya dalam perkara dakwah, dalam perkara tadris mengajarkan ilmu, atau bahkan dalam perkara bersatwa. Ruwaibidah, apakah dia dari kalangan salafi yang mengaku dirinya salafi atau bukan? Ruwaibidah. At-tasriq bil-ta'ahul, itu merupakan sifat kaum ruwaibidah. Tampil sebelum ahlinya. Dan juga termasuk ruwaibidah adalah alladzina yatakallamuna fil fitanil kibar al-mudlahimah qabla al-ulama' al-kibar. Orang-orang yang berbicara tentang fitnah-fitnah besar yang begitu dahsyat sebelum para ulama berbicara. Sebelum para ulama kibar menjelaskan. Ini juga dimasukkan dalam kategori ar-ruwaibidah. Allahul musta'an. Maka hati-hatilah kalian, janganlah kalian menjadi ruwaibidah, ruwaibidah. Satu dari apa yang disebutkan kriterianya di atas. Ini secara umum. Kemudian barakallahu fikum, saya sebutkan secara khusus. Dengan julukan ruwaibidah internet. Fa'akul wa fi hadzal 'asr, dan di masa kita sekarang ini, zahara tampil, nampak, wakil surah, dan banyak sekali menjamur, ma yusamma biruwaibidah internet. apa yang disebut dan dinamakan dengan ruwaidiyah internet. Siapa mereka itu? Aqul, saya katakan, wahumul ladzina yugharridun wa yaktubun wa yanshurun wa yatakallamun fil ulumi syar'iyyah wa da'wah. Mereka adalah orang-orang yang yugharridun, yang membuat Twitter, yang membuat status, atau mereka yang menulis, atau men-share, menyebarkan, atau berbicara tentang perkara ilmu-ilmu syariat, bicara masalah dakwah, bal fil fitanil amma al-mustabihah, al-mudlahimmah, bahkan berbicara pada fitnah-fitnah yang umum, yang samar, yang mudlahimmah, yang berkecamuk, yang dahsyat. Wafil umur kibar, juga bicara tentang perkara-perkara besar, walaisu bi ulama, sementara mereka bukan ulama. Wala yu'rafu bitamakkuni fil ilmi, bahkan tidak dikenal kemapanan dan kesalaman dia dalam perkara ilmu. Wala yusaddaqu ala ba'dihim annahum talabatul ilm, dan bahkan tidak bisa diterapkan pada sebagian mereka, tidak bisa dinamakan pada sebagian mereka dengan jujur, dikatakan sebagai talabatul ilmi. Alim bukan, mapan dalam keilmuannya bukan, bahkan sebagian mereka tidak layak dikatakan sebagai talabatul ilmi. Ma'al ibham fil ismi fi kathir min ahyan, disertai dengan tidak menyebutkan nama pada banyak kesempatan. Namanya nama fiktif. Abu Fulan atau siapa, bahkan tidak ada nama sama sekali. Dia berbicara, dia men-share, dia menulis, dia berkomentar, dia pasang Twitter atau WhatsApp atau yang lainnya dalam perkara-perkara besar, dan mereka bukan alim wala talib ilm wala kuwaili pula ilm bahkan. Inilah yang disebut dengan ruwaidiyatul internet. Wa katsirun minhum la yadhharu wa la yanshatu illa 'inda al-fitan, dan kebanyakan dari mereka tidak nampak, tidak muncul, tidak bersemangat melainkan ketika terjadi fitnah-fitnah. Fayansyuru kullama yatur, maka dia menyebarkan, men-share semua yang beredar. Ila tasabbut, dengan tanpa tasabbut, wala ta'annin, dengan tanpa ta'anni, wala rahmatin, wala hikmah, dengan tanpa rahmah, juga dengan tanpa hikmah. Fahasala bisababi thalika syarrun wa fawla wa fitan wa qalaqil, maka terjadilah dengan sebab itu syar, perkara yang jelek, wa fawla, keributan-keributan, wa fitan, fitnah-fitnah, qalaqil, dan kegoncangan-kegoncangan suasana. Heboh dikarenakan tindakan dan ulah mereka ini. Ruwaidiyah internet. Mereka ini barakallahu fikum bisa kita klasifikasi menjadi dua. Ruwaidiyah internet ini. Yang pertama ialah ruwaidiyahul mubtadi'ah. Ruwaidiyah internet dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan hizbiyyin. Wadih. Mereka mendakwahkan dengan terang-terangan penyimpangan-penyimpangan mereka, kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Mereka pula yang kemudian menikam para ulama sunnah, menikam dakwatus sunnah, menikam du'atus sunnah. Terang-terangan. Ini jelas urusannya ruwaidiyah dari kalangan hizbiyyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan itu banyak di dunia maya. Kaum rafidah tampil, kaum sufiyah tampil, kaum liberal tampil, kaum semuanya tampil, dari kalangan hizbiyyin tampil, semuanya tampil menampilkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan menikam para ulama sunnah, menikam da'wah sunnah dan doa sunnah. Al-Wadih. Ada lagi yang kedua. Mereka ini ruwaibirah al-muntasibun ila manhajis salaf. Mereka sebenarnya ruwaibirah di dunia internet. Tetapi mereka yang menisbatkan diri kepada salafiyin. Dikenal sebagai seorang salafi. Seorang sunni. Tetapi perilakunya layak dijuluki sebagai ruwaibirah. Barakallahu fikum. Dan ragamnya banyak mereka ini. Sebagian mereka barakallahu fikum memiliki semangat yang kuat, ghirah yang tinggi, maunya dia ingin membela ulama atau membela dakwah sunnah, membela dakwah salafiyah, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar. Akhirnya mereka ini mencoreng-moreng nama baik dakwah, mencoreng-moreng nama baiknya ulama sunnah, du'at sunnah. Seringkalinya karena zirah kecemburuan atau semangat yang tinggi. Tampil membicarakan atau men-share perkara-perkara ilmiah yang semata-mata copy-paste. Bikin heboh. Atau tampil membantah rudud, membantah hizbiyin, atau membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan mereka bukan ahlinya. Tak apa bikin kacau. Mencoreng-moreng da'wah salafi dan ulama sunnah. Ini yang membahayakan. Mereka ini secara bahayanya akhbar lebih membahayakan daripada rawaidhah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikarenakan ahlul bid'ah yang ini mengaku sebagai seorang salafi. Tipe yang kedua inilah yang banyak memunculkan fitnah-fitnah di kalangan ahli sunnah wal jamaah salafiyin. Di kalangan dakwah salafiyah. Mereka-mereka ini. Alim bukan, jahil bukan. Gitu. Dibilang alim, goblok, jahil. Dibilang jahil, dia punya kemampuan sedikit. Tengah-tengah begitu. Ini yang membahayakan. Maka jangan sampai, barakallahu fikum, antum sekalian masuk dalam kategori ini. Imma seorang alim, berkompeten dan membicarakan secara ilmiah. Wa imma jahil, ya sud, ya diam, dia belajar. Dan jangan menjadi ruwaibiyah, ruwaibiyah, barakallahu fikum. Maka di bagian akhir, saya menyebutkan beberapa ciri khas ruwaibiyah ini. Fa'akul min simati ha'ula'i ruwaibiyah. Di antara simah, ciri khas, tanda ruwaibiyah, ruwaibiyah ini adalah yang pertama, at-ta'alum. At-ta'alum. Sok pinter. At-ta'alum dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Habibahullah tabaraka wa ta'ala. At-ta'alum huwa iddi'a'ul ilmi. At-ta'alum itu mengaku-ngaku punya ilmu. Kita bahasakan sok alim. Beliau mengatakan innal insana yad'il ilma wa huwa laysa bi'alim wa lam yusbaq lahu an talaqqa al-ilma 'an al-'ulama wa innama talaqqa al-ilma 'an al-kutub wal mutala'ati faqat. Seorang insan yang mengaku aku punya ilmu padahal dia bukan alim, tidak ada sebelumnya dia talaqqi ilmu dari para ulama. Dia hanya talaqqi ilmu dari kitab, dari membaca saja. Otodidak. Beliau mengatakan, walaysa indahu qawaid ilmiyah yubni 'alaiha. Dia tidak memiliki kaidah-kaidah ilmiah yang dia membangun ilmu di atasnya. Wa innama yutali' fil kutub. wa yamshi ma'a fahmih. Dia hanya mutala'ah membaca kitab-kitab dan dia jalan dengan pemahamannya sendiri. Wa qad yakunu ma yukhti fi akhdhi ma yasubu fi. Dan seringkalinya kesalahan yang ada pada dia lebih bahaya daripada apa yang dia benar padanya. Hadza huwa ta'alum. Inilah yang namanya ta'alum so'alim. Wa huwa khatarun 'ala nafsih. Ini sangat membahayakan untuk dirinya sendiri. Wa khatarun 'ala nas. Dan juga sangat membahayakan untuk orang lain. Li'annahu yatala'ab bidinillah. Seperti nanti akan yatala'ab bermain-main dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ta'alum. So'alim padahal bodoh. Allahul musta'an. Yang kedua, at-tasadur qabla ta'ahul. Tampil sebelum ahlinya. Ini sebelum kita bahas sebelumnya, barakallahu fikum. Yang ketiga, nasyru kullama yadur. Dia menyebarkan, men-share semua yang sedang beredar. Tanpa pilah, tanpa pilih. Semua di-share sama dia. Yang keempat, at-tajarru' lancang. Wat-tasarru' berburu-buru. Al-fudya wal-hukum. Berfatwa dan menghukumi orang lain. Gampang menghizbikan. Gampang menfonis orang lain menyimpang. Gampang menuduh orang lain salah. Dan yang lain dengan mudahnya, dengan cepatnya, dengan lancangnya. Dan yang kelima, al-khusumatu ma'akuli berkhalaf. Dia bertikai bersama dengan semua orang yang menyelisih dia. Dapat dulu. Bila khulukin wala ilm, dengan tanpa akhlak, dengan tanpa ilmu. Semua orang yang berseberangan dengan dia, lawan sama dia. Ini lima ciri-ciri ruwaidillah. Menunjukkan sesat. Menunjukkan haqarah, kerendahan. Menunjukkan adamul ilmi. Ila akhiri. Wa ghairi dhalika wa ghairi dhalika minal akhlaq al-zamimati al-mudirrah. Dan yang lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang terjadi yang memalukan dia atau orang lain. Ini adalah ruwaidillah. Ini saja sudah jelek, sudah buruk, sudah dikecam dengan berbagai macam ucapan oleh para ulama kita. Ruwaidillah seperti ini. Saya katakan bagian akhir, ada tipe yang memanfaatkan mereka. Fa'akul walaysa ahadun akhbasa. Walaysa ahadun akhbas wa syar. Mimman jannada ha'ula'ir ruwaidillah. Dan tidak ada seseorang pun yang lebih khabis, yang lebih busuk, yang lebih jahat dibandingkan dengan orang-orang yang menjadikan ruwaidillah, ruwaidillah tadi sebagai junud pasukan dia. Wa harrabahum ala itharatil fitani wal qalaqili bainal muslimin. Orang yang menghasut mereka, orang-orang yang menyemangati mereka untuk menyalakan lagi fitnah atau keributan-keributan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ini parah lagi. Ruwaidillahnya sudah jelek, sudah buruk, cuma bikin kerusakan di mana-mana. Ternyata ada orang di balik layar. Ini jelas hatan, jelas tukang fitnah, khabith, syar, orang yang busuk, orang yang keji, orang yang jahat. Menampilkan ruwaidillah tadi. Meminta mereka untuk tampil dalam perkara kaumatan yang besar, dalam perkara dakwah, dalam perkara rudud ilmiah, dan yang lain-lainnya. Menampilkan orang-orang seperti ini. Ada khabith. Menunjukkan dia raksul. Ada raksul ruwaidillah. Tokoh atau kepalanya ruwaidillah tadi. Na'udzubillah. Maka saya katakan di akhir, adzanallahu wa iyyakum min syarri ruwaidillah. Semoga Allah azza wa jal memberikan perlindungan kepada kita dan antum sekalian dari kejahatan ruwaidillah. Naam. Maka ikhwanatina azzaqullah, perkara yang sangat mengerikan dan sangat membahayakan, jangan menjadi ruwaidhah dan jangan termakan oleh ruwaidhah dan jangan menjadikan ruwaidhah sebagai teman dan jangan pula menghasung ruwaidhah untuk tampil. Itu semuanya perkara yang jelek barakallahu. Jadilah orang yang alim, yatakallam bi ilmin, atau kalau enggak tahu anda syahil la tadri taskut. Kamu diam, selamat barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan insya Allah akan diteruskan kembali pembahasan yang berikutnya, sisa yang ke-11 dan setelahnya, tentang mau'idhah dari imam besar era tabi'in, yaitu al-Hasan al-Basri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.